أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang majlis yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, qadar Allah, kita mampu berkumpul di tempat yang mulia ini, di rumah Allah, yang Allah menjanjikan sekian banyak kemuliaan buat orang yang mau berkumpul di rumah Allah, membacakan Al-Quranul Karim, mempelajarinya. Allah turunkan sakinah dimanapun dia berada. Allah turunkan sakinah, wa ghashiyatuhumur rahmah, diberikan rahmat yang banyak. Wa khuffatuhumul malaikah, dijaga oleh para malaikat, sehingga kemuliaan itu mudah buat Islam. Allah Jalla wa'ala menginginkan umat Islam ini paham bahwa kemudahan itu mudah sekali, kemudahan itu dekat sekali dalam agama ini. Inna dina yusrun, karena agama ini mudah. Sehingga kalaupun diberikan judul kajian kali ini Khuffatil jannah bil makarih wa khuffatil nar bisyahwah, surga yang merupakan harapan tiap manusia sebagaimana neraka yang merupakan sesuatu yang menakutkan buat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang kemudahan jalan menggapai surga. Karena surga dan neraka sifatnya gaib. Tidak ada manusia yang pernah masuk surga kecuali Rasul. Tidak ada manusia yang pernah melihat neraka kecuali Allah bukakan pintu neraka buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya memberikan peringatan, "Fa inni nazil kulliyah." Aku ini pemberi peringatan, kata Rasulullah. Apa yang beliau peringatkan? Fa anzartukum naran talazza. Ku peringatkan kalian tentang panasnya neraka, la yaslaha ila al-ashqa, yang tidak masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang ashqa, orang yang melampaui batas. Manusia tidak ada yang tahu surga seperti apa, neraka pun sama. Bahkan Rasul mengatakan, "Mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatara ala kulli qalbin bashar." Bahwa surga ini sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, "Mala ainun ra'at," mata belum pernah melihat, "wala udhunun samiat," telinga pun belum pernah mendengar. Sama sekali manusia tidak mengetahui tentang surga kecuali kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan bahwa surga diliputi dengan segala sesuatu yang tidak disukai, neraka sebaliknya diliputi dengan sesuatu yang disukai. Apa korelasi dengan bulan Ramadan? Oh, jelas ada. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan kepada manusia tentang keutamaan bulan Ramadan, beliau bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa lam yughlaq ahadan وغلقت أبواب النيران ولم يفتى أحدا وينادي المنادي يا باغي الخير أكبر ويا باغي الشر أقصر وإن لكل مسلم دعوة يستجاب بها وصفدت الشياطين ومردت الجن. Beliau kabarkan tentang keindahan Ramadan yang demi Allah manusia akan bisa merasakan bahwa sesuatu yang sulit, sesuatu yang dibenci seputar surga itu bisa terlihat mudah ketika datangnya bulan Ramadan. Kemudahan yang diinginkan. Kenapa? Beliau mengatakan kalau datang bulan Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka seluruh pintu surga, walam yuglak ahadan, tak tertutup satu pun juga. Wahgulikot abwabun niran, sebaliknya pintu neraka tertutup, walam yufta ahadan, tak terbuka satu pun juga. Sebagian menerjemahkan imam mutlak pintu surga yang terbuka atau pintu neraka yang tertutup, atau kebaikan yang mudah kita lakukan di bulan Ramadan. Betapa mudahnya kebaikan yang kalau hari biasa kita anggap sesuatu yang mungkin kita benci. Makanya dikatakan huffatil jannah bil makari, surga yang kalian idam-idamkan itu selalu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak enak. Ya kalau mau masuk surga kerja full selama satu haul setahun sampai nisabnya keluarkan 2,5%. Berat buat orang bahil. Enak aja 2,5%. Kita mau biaya 1% dan 2,5%. Dan banting tulang kita mengait rezeki mencari untuk keperluan keluarga, kok dikeluarkan 2,5%. Berat. Buat wanita pengen masuk surga jelas harus menutup auratnya, berat. Terus buat apa saya ke salon entar kalau pakai ditutup? Betul. Enggak ada yang muji lagi. Dan lain sebagainya. Manusia sulit membayangkan salat demi Allah. Yang mungkin orang yang tidak mengenal Allah menganggap ini sesuatu yang lucu saja, kok menyembah sesuatu yang tak tampak. Sehingga timbul kebencian. Atau orang-orang laki yang mulai mempraktikkan hukum tentang masalah isbah, janggut dan lain sebagainya, sesuatu yang berat. Tapi kalau dia mengerti bahwa ini bukan sesuatu yang berat, karena buat orang yang beriman, neraka yang Allah ciptakan adalah nikmat, bentuk rahmatnya Allah. Sebab adanya neraka, dia tidak takut berbuat maksiat. Orang-orang beriman, adanya neraka nikmat, sehingga dia punya ukuran kalau dia berbuat ini, layaklah ilal asko. Neraka dimudahkan buat orang-orang yang berbuat maksiat. Tapi kalau orang yang beriman demi Allah, semuanya nikmat. Apapun yang terjadi, dia tahu bahwa Allah berikan kemuliaan dalam hidup ini. Alif lam mim hasiban nasu ayatraku ayakul amana wa hum la yuftanun walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dia tahu kalau dia mengatakan beriman kepada Allah, Allah pasti uji dia. Dan dia tahu ujian yang Allah berikan buat orang yang beriman, fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah cuma pengen tahu siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang berdusta. Konsekuensi jujur, surga. Konsekuensi bohong, dusta, kadzib, neraka. Alaikum bisidq. Hendaklah kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir wa inal bir yahdi ilal jannah. Bukankah hadis menguatkan? Hendaklah kalian jujur. Jujur dalam semua hal. Jujur sebagai makhluk bahwa mata sa'un illa masya'Allah. Saya sebagai makhluk tidak memiliki kemampuan kecuali izin Allah. La haula wala quwata illa billah. Bahkan Rasul ajarkan dalam Sahih Bukhari, katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Alallahi tawakkal. Katakan cukup Allah sebagai penjamin. Karena dunia yang terlaknat ini enggak membuat saya lalai untuk ibadah kepada Allah dimanapun saya berada. Mau di luar negeri kah, di luar kota kah, atau di Bintaro, di Kem Niaga sini, saya tercipta untuk beribadah. Fi ayyi ardin tata fa anta mas'ulun 'an islamiha. Di bumi manapun kau berpijak, kewajiban Islam harus kau tegakkan. Ini perintah. Kenapa seperti itu? Karena Islam yang mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau wafat kecuali dalam keadaan Islam. Subhanallah. Bayangkan kalau orang enggak mengerti Islam, diwafatkan tidak dalam keadaan Islam, apa kalau bukan neraka tempat kembalinya? Subhanallah. Ini yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berikan kemuliaan ada di bulan Ramadan, ditebarkan sekian banyak kemuliaan. Dengan amsal dibuka seluruh pintu surga, ditutup pintu neraka. Sampai Rasul mengatakan dari langit sana ada yang menyeru, wa yinadil munadi, ya baghil khair akbir. Wahai orang yang suka dengan kebaikan, terima Ramadan. Datang bulan Ramadan, akbir, kabil, terima. Karena semuanya baik di dalam Ramadan, semuanya baik. Perbuatan yang kita lakukan berat di luar Ramadan, satu nilai pahalanya, di Ramadan kelihatannya berat tetapi enteng 10 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan Allah mengatakan fa innahu li wa anna ajzibi. Puasa yang kau lakukan untukku, aku yang memberikan pahala. Sehingga tidak boleh satu orang pun menilai puasa seseorang kecuali izin Allah. Kita gak boleh mengatakan ini puasanya gak bener nih Tan, gak bakal diterima. Kenapa? Tidur dulu. Udah tanya belum kenapa tidur? Kalau udah ditanya mungkin lain cerita. Selama diberikan bayangan-bayangan kemuliaan bahwa diberikan kemudahan di bulan-bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, ini sorga ini dibuka. Wa yunadil munadi, bahkan penyeru dari langit mengatakan wahai orang yang suka dengan kebaikan, ya baghil khair akbir. Wahai orang yang suka dengan kebaikan, terima kebaikan. Wa ya baghil syarri, wahai orang yang suka dengan maksiat keburukan, aksir. Bahasanya aksir, bukannya adhir, tapi aksir. Kalau aksir itu kurangin, adhir hilangin. Betapa mudahnya Islam. Islam gak merintahkan langsung hilangkan, tidak, tapi kurangin. Kalimat kurangin ini paling tidak ada usaha untuk berubah. Kalau menghilangkan total sulitlah. Itu kan yang kita rasakan. Ya Allah Ustaz, kita tahu gak boleh Ustaz, cuman bagaimana? Betul? Kurangin. Ini Islam tawarkan. Agama lain gak menawarkan seperti ini. Islam menawarkan kurangin. Artinya terus kau berusaha secara perlahan. Karena Rabb yang kau katakan Rabbi Allah, Rabbul Alamin, Rabbun Allah, Rabb, maknanya Rabbayarubu, yang mencipta kau dengan proses. Allah saja percaya dengan proses, kenapa kita gak percaya proses? Semua ada tahapan, semua orang berbuat maksiat. Bahkan Nabi dengan tegas mengatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau menjelaskan bahwa ma min abdi mu'minin illa walahu dhanbun ya'taduhu alfaina ba'da alfaina aw dhanbun huwa muqimun alaih la yufarriku hatta yufarriku dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan kepada umat ini bahwa ma min abdi mu'minin, afwan, ini hadis riwayat Imam Tabrani. Ma min abdi mu'minin, kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah pernah bersabda, ma min abdi mu'minin, tidaklah seorang hamba yang beriman illa walahu dhanbun ya'taduhu, kecuali dia punya dosa yang selalu dia perbuat. Ya'taduhu. Jadi setiap orang beriman, Rasul mengatakan pasti berbuat dosa. Cuma kalau kita kritisi kalimat ini, mamin abdi mukminin, mukminnya enggak pakai alif lam, berarti orang yang beriman enggak jelas keimanannya. Sehingga kunci menghilangkan maksiat, kunci menghilangkan maksiat adalah perjelas keimanan. Rapikan agama, tutup ilmu dimanapun kau mampu. Kalau tidak, setiap orang yang beriman, illa walahu dhanbun ya'taduhu, dia punya dosa yang selalu dia perbuat. Alfaina ba'dal faina, bahkan ribuan kali diulang-ulang. Kalau sudah dosa diperbuat, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ini salah satu sebab merasakan beratnya ibadah. Ada mau bangun tahajud, kalau sebelum tidur full maksiat, Allah berat. Anda ingin baca Quran, ya, tapi maksiat terus dilakukan, bayangkan tebalnya ini Quran. mungkin tergolong kita orang yang kalau baca Quran habis baca lihat belakang, oh masih lama ya. Seakan-akan sesuatu yang berat. Tapi kalau dia tidak ada maksiat, artinya mengurangi maksiat, dia tahu ini Quran sejak awalnya turun ini bukan untuk dihafal, tapi untuk dibaca. Karena orang yang membaca orang yang hafal. Tapi orang yang menghafal belum tentu bisa membaca. Maka dikatakan rastilil Qur'ana tartilan, baca Quran dengan tartil. Khalifah Umar ibn al-Khattab, ya, ini Quraisy Arab Tulen, bisa menghatamkan surat Al-Baqarah dan menghafalnya 5 tahun. Karena mereka tergolong orang-orang yang membaca Quran 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat, dipahami. Tapi setelah mereka mengerti, subhanallah, antum bisa buka kitabnya Imam An-Nawawi At-Tibyan itu, ya, Imam Asy-Syafi'i, ya, kemudian beberapa imam-imam mulia lainnya, maka dikatakan sahabat Utsman bin Affan itu di luar sholat mereka satu hari satu kali hatam mereka. Kalau sudah hafal, kalau sudah mengerti, tapi buat orang yang memproses dianjurkan 3 hari itu paling minimal. Karena resikonya rusak bacaan. Artinya apa? Mereka menegakkan Quran ini hudan. Sejak awalnya turun Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Bulan Ramadan, bulan yang dikhususkan turunnya Quran. Hudan linnas, petunjuk buat manusia. Ya. Makanya yang merasa manusia pasti tertunjuki. Ah, jangan begitu, Ustaz. Kita baca mulu, enggak tertunjuk-tunjuk terus. Jangan-jangan kita bukan manusia. Lah, Allah yang mengatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu Quran, tak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk buat manusia yang bertakwa. Ramadan momen yang tepat buat menggapai takwa. Karena inti dari ibadah ini la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalau kalian sudah bertakwa, Quran berfungsi. Takwa yang seperti apa? Keindahan agama yang kau rasakan yang seperti apa? Surga yang kau inginkan tetapi dikelilingi oleh sesuatu yang tidak nikmat. Demi Allah, Ramadan tidak mengatakan seperti itu. Semuanya nikmat. Sampai Nabi mengatakan ada dua hal yang sifatnya gaib tapi merupakan kebahagiaan. Ada dua hal yang sifatnya gaib tapi merupakan kebahagiaan. Yang pertama kata Rasulullah, lisaim farhatani yafrahuma. Untuk orang yang berpuasa, berat loh puasa, jujur. Waktu Ramadan mau datang kemarin banyak yang merasa berat kan? Dua model manusia. Yang pertama senang Ramadan mau datang, harap-harap cemas, menangis meminta panjang umur. Tapi berapa banyak orang yang puasa mau datang telepon-teleponan sama SMS gitu. Yuk Ramadan nih, yuk ngapain yuk? Makan-makan yuk, makan-makan. Kebisaan. Kayak habis Ramadan enggak makan lagi, betul? Pas masuk Ramadan biasa, enggak ada masalah. Berjalan saja. Enggak, bayangkan ya Allah, kerja enggak ngopi. Aduh. Makan siang boro-boro, ya Allah. Pulang macet, aduh, kayak azab di dunia coy. Janjinya surga setelah kita lakukan, betapa mudahnya ini puasa. Ramadan seperti itu, diberikan sekian macam kemudahan buat manusia, segalanya mudah, tak ada yang sulit kalau disikapi dengan iman. Maka kalimatnya man soma ramadanan imanan wahtisaban. Orang yang berpuasa sabab iman, ihtisaban, meminta balasan, hitung-hitungan. Kalau dia hitung-hitungan dengan Ramadannya, berarti dia orang yang berilmu. Karena kalau dia enggak hitung-hitungan, dia enggak berilmu. Loh begitu Ustaz? Iya, karena dia tahu ini puasanya urusan Allah bukan urusan manusia. Ya, janjinya macam-macam sekali. Dua kebahagiaan yang sifatnya gaib tadi. Yang pertama kebahagiaan tersebut kita enggak pernah tahu loh kebahagiaan ini. Tapi Rasul mengatakan bahwa lisa'in farhatan yafrahuma fariha ida aftara. Kebahagiaan yang pertama untuk orang yang puasa, kata Rasulullah, orang puasa itu paling bahagia kalau mau buka puasa. Betul? Tapi ada gak kira-kira bisa mengira-ngira ntar buka bagaimana? Karena belum terjadi kan? Gaib, sahih. Tapi kalau antum perhatikan, ini hadis sangat-sangat spektakuler gitu. Karena hadis ini ya benar-benar menjelaskan orang kalau mau buka semuanya senyum, gak ada yang cemberut. Lihat, antum perhatikan juga. sampai manis-manis senyum orang mau buka, masya Allah. Lain keadaan di pagi hari ketika kita masuk kantor pagi ruwet-ruwet betul. Kalau ibu kalau saya nggak tahu kalau di daerah saya itu banyak tukang sayur dorong gitu. Tukang sayur jadi saksi bisu dicemburutin habis sama ibu-ibu. Capek 2.000, tomat 3.000. Ntar kalau sore apa manis kolaknya ya 2. Kolak 2 subhanallah. Itu Rasul loh yang ngomong bahwa orang yang puasa itu bahagia kalau berbuka walaupun nggak pernah tahu apa ya kita buka sama keluarga atau kena macet, betul? Belum ada bayangan. Tapi harapan manusia seperti itu, sesuatu yang berat ternyata tidak seperti zon manusia bahwa kalau Allah berikan bala, fitnah, ujian itu kayaknya Allah menyakiti kita, tidak. Padahal di Islam ini jangankan ujian yang berat, lawong satu duri saja kau injak dihilangkan satu dosa darimu. Cuma memang proses penginjakan ini yang menakutkan, kan? Proses menjalaninya ini sesuatu yang menakutkan. Padahal kalau dia mau dalemin, subhanallah. Sehingga Quran mengatakan bahwa yakni agama ini untuk muku anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu, keluargamu. Jangan pernah serahkan agama kepada ustaz, jangan. Jangan serahkan agama kepada orang-orang tertentu, jangan. Agama kembali kepada dirimu. Kecuali kalau kau tak paham agama, fas'al ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang berilmu supaya kau mengetahui, karena kau tidak mengetahui. Kebahagiaan yang kedua apa? Yang sifatnya iman. Karena kalau enggak beriman, kita enggak yakin ini. Rasul mengatakan bahwa fariha idza laqiya rabbah. Orang yang puasa itu paling bahagia kalau ketemu sama Allah nanti. Ya, gaib kita belum tentu ketemu Allah, mungkin kita di neraka nantinya. Allah paling bisa. Kalau surga kita bisa berjumpa dengan wajahnya Allah. Tapi dijanjikan bahwa orang yang berpuasa ini orang yang diberikan sekian macam kenikmatan. Dan salah satu kenikmatan yang dijanjikan nanti adalah inna fil jannati baban yuqalu ar-rayan. Bahwa di sorga nanti ada satu pintu yang namanya ar-rayan. Cuma satu pintu yang menjadi harapan miliaran manusia. Ar-rayan. La yadkhuluhu illa as-saimin. Tidak masuk melaluinya kecuali orang yang puasa. Idza dakhala ughliqa. Idza dakhala al-akhir ughliqa. Idza dakhala syariba. Idza syariba lam yajma' abadan. Kalau orang yang puasa masuk, terbuka pintu kemudian tertutup. Tak ada yang bisa menyusul. Sampai yang puasa terakhir masuk tertutup. Kalau semua sudah masuk, diberi minum. Kalau sudah diberi minum, enggak bakal haus lama-lamanya. Subhanallah. Karena nanti di padang mahsyar itu jutaan tahun lagi prosesnya kita berhisab nanti. Itu matahari kata Rasulullah 1 mil. Matahari 1 mil. Bayangkan panasnya. Yang di dunia yang jutaan mil saja kita kepanasan, gimana yang 1 mil? Kita butuh. Orang yang puasa tahu memang prosesnya berat, tapi ahla minal asal. Yang ulama mengatakan bahwa as-sabru kasabri murrun fi madzaqatihi lakin awaqibu ahla minal asal. Seperti sabar yang kau jalani. Sabar itu pahit, pahit sepahit jajan. Apa sambiloto yang pahit benar-benar. Lebih pahit dari itu, lebih pahit yang paling pahit. Lakin awaqibu ahla minal afal. Tapi dampaknya lebih manis daripada madu. Ini yang dimaksud. Sehingga jannah, sorga yang kalian harapkan, kalian akan dibuat satu pemandangan yang menyulitkan di dunia ini. Iya ya. Aduh, kenapa sih Islam mesti begini? Harus sholat 5 waktu, gak seminggu sekali aja. Kenapa sih Islam harus ada puasa sebulan? Padahal kan makan minum halal. Kenapa mesti diharamin di bulan Ramadan? Kenapa sih perempuan mesti pakai jilbab? Ya Allah, kayaknya surga berat bener demi Allah. Padahal kalau dia mau jujur, dia mau jujur, beruntung Islam nyuruh pakai jilbab. Beruntung. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dibukakan pintu neraka ketika Isra Mi'raj. Nabi melihat ada seorang wanita yang diikat rambutnya, disatukan dengan tumitnya, kemudian dicelupkan di air nanah dan timah, sementara 2 pancing di kedua puting susunya mengait ke dalam neraka. Siapa itu ya Rasulullah? Wanita yang tidak menutup auratnya. Bahkan ibadah yang kau lakukan sampai dikatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmizi, dalam surat Imam Ahmad dikatakan tertolak sholat wanita yang tidak menutup aurat. Ini semua bentuknya rahmat Allah. Karena Allah tahu, hai manusia, hidupmu di dunia ini tidak lama. Sebentar. Lantas untuk yang sebentar ini apa yang kau perbuat? Kau tumpuk hartamu, kau tumpuk uangmu, berbahagia dengan nilai gajimu. Tetap harta yang kau miliki, kalau tidak sampai bisa membeli satu kamar saja di sorga, rugi. Kau punya tumpukan harta, emas permata berlian kau miliki, semua kau punya di dunia ini. Tapi kalau hartamu tidak bisa membeli satu kamar saja di sorga, rugi. Atau hartamu tidak bisa merubah lubang kuburmu menjadi lubang sorga, tidak, rugi, kerugian yang teramat sangat. Manusia dikatakan rugi yang teramat sangat. Subhanallah, Islam menginginkan manusia paham. Ternyata kemudahan itu indah. Kemudahan itu indah seperti ibadah yang sulit kita lihatnya. Insyaallah. Wahuffatin nar bisahwa. Kebalikannya, dikelilingi neraka ini dengan syahwat. Kalau ingat syahwat ini jadi faedah puasa. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa wasufidat bisayatin wa maradatil jin, kan setan dibelenggu, jin diikat. Orang suka bertanya, jin mana yang sehat, setan mana yang sehat? Karena banyak juga ketika Ramadan terjadi kriminalitas, ya, sendal hilang di masjid, orang pada nyopet di pasar, tapi ini diketik. Nah, ini dua nggak ketangkap, jangan suka nunjuk orang, subhanallah. Ya, ini betapa banyak orang ragu ini, ya, karena dikatakan bahwa maradatil jin, yang diikat itu jin, setan dari golongan manusia, dan apa diikat? Ya puasa, aghadulil basar, wa ahsanulil faraj. Puasa itu mencegah pandangan matamu, menekan nafsumu, syahwatmu. Maka Ramadan mencegah syahwat. Kenapa? Karena neraka tadi, wa khufatin nar bisyahwat. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Orang yang mau masuk neraka, umbar syahwat. Tapi kalau orang yang ingin menghindari neraka, tahan syahwatmu. Tahan nafsumu. Walaupun manusia tidak ada yang bisa menghindar dari nafsu. Ya salah lagi kalau kita berdoa sama Allah, ya Allah, hapuslah nafsu dariku. Wah, rugi ini orang. Hidup harus punya nafsu. Gimana gak nafsu, betul? Mau makan harus nafsu. Mau minum harus nafsu. Semua harus nafsu. Kalau gak nafsu bagaimana? Sampai Nabi Yusuf saja mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'amaratun bisu. Aku Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi, tidak merasa diriku ini suci, tidak terbebas diriku ini. Inna nafsa la'amaratun bisu. Kenapa? Karena dalam diriku ini ada hawa nafsu yang selalu mengajak aku pada perbuatan maksiat. Itu Nabi loh. Apalagi kita manusia, sumber dosa. Ya, itu buktinya Ustaz, enggak semua manusia begitu. Buktinya Umar Ibn Khattab itu, dia kalau berjalan sebagai manusia belum sampai tujuan 100 langkah setan kabur. Apa karena Umar besar tinggi, galak, oh tidak. Kenapa? Karena akidahnya Umar yang tegak kepada Allah. Kira-kira kita bisa enggak Ustaz? Waduh enggak tahu. Itu sih mukjizat atau juga apa? Karomahnya dari Umar Ibn Khattab. Kalau Umar berjalan setan kabur. Kita kan lebih sering tiap langkah kita bareng setan. Tujuannya apa? Nyampenya ke mana? Berarti kan lebih butuh istighfar tadi. Ya. Dan ini enggak main-main. Karena neraka yang kau takuti itu dikelilingi dengan syahwat. Seluruh yang kau ingini cenderung mengarah pada perbuatan maksiat. Bayangkan kalau kau jauh-jauh dari Quran. Sementara Ramadan timing yang tepat untuk memahami Quran, hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Tapi ada loh, sampai hari ketujuh ini belum sempat baca Quran. Ada, bukan tidak. Enggak sempetan, numpuk Quran. Masya Allah. Itu baru baca, belum memahami loh. Sementara umur ini kan makin hari makin berkurang, bukan makin tambah. Bagaimana kalau dimatikan nanti sore? atau dimantikan besok. Apa yang kita bawa? Harta, gaji kita, mobil kita, motor kita, istri yang cantik, suami yang tampan, anak yang lucu. Emang enggak ngambil pelajaran dari orang mati tiap hari lihat? Enggak ada yang kebawa mati, cuma seonggok daging dingin yang diangkat gitu. Lihat itu mayit. Apa yang dia bawa? Enggak ada yang dia bawa. Masuk ke lubang kubur cuma 2x1. Itu 2x1 bukan hak mayit. Hak mayit itu barzah, lahat. 2x1 cuma buat masukin mayit saja. Kadang kalau mayitnya agak gemukan dikit, gak 2x1, 2x2. Biar turunnya gampang. Tapi hak mayit itu ya lahat di dalam itu. Ada rongga kecil itu hak mayit. Kira-kira semua yang kita punya masuk gak? Coba kita lihat. Maka Utsman bin Affan saja, sosok sahabat yang paling pemalu, yang paling senang baca Quran, itu rutin menghatamkan Quran, kalau lihat kuburan nangis. Selalu mengatakan inna fil kubri la zulmun, bahwa dalam kubur ini ada kegelapan, gelap, siksa kubur yang pertama gelap. Bahkan hadis mengatakan bahwa seluruh umat kata Rasulullah ketika masuk lubang kubur akan dihimpit hingga hancur tulang belulangnya. Yang bisa melebarkan kuburannya zikirnya, istighfarnya, bacaan Qurannya yang menerangi. Bayangkan kalau enggak sempat kita baca, bahkan dikatakan Quran ya'ti yaumal qiyamah bisyafa'ah, Quran datang hari kiamat bawa syafaat. Quran akan berdialog sama Allah. Wa qala al-Quran ya Rabbi, mana'tuhu an-nawma bil-lail wa syafi'ni fihi. Duhai Tuhanku, aku Quran dulu waktu di dunia membuat orang ini tidak tidur malam karena baca aku. Bayangkan saking semangatnya baca Quran, malam yang ngantuk jadi tidak sabar Quran. Betul? Maka Nabi mengatakan afdhalu shalatul lail tulal qiyam. Salat malam yang paling afdol, yang paling lama berdirinya. Lain sama kita. Justru memang kalau enggak bisa tidur, nanti ngantuk. Banyak hadis yang udah enggak bisa berlaku. Bukan enggak bisa berlaku. Kita beradaptasi dengan hadis, bukan hadis ngertiin kita gitu loh. Kok iya ya? Quran itu kan obat ngantuk, tapi kenapa kalau saya baca Quran kok halnya angop aja gitu? Tadi enggak angop-angop, pas ada langsung diangop gimana. Sama kalau kita salat subuh, ya. Dari pertama Allahu Akbar baca Al-Fatihah, enggak kita herannya itu ngerti itu setan. Tiap walak dolir kita amin. Tadi enggak pas amin bisa pas subhanallah. Ini jangan salahkan ayat, kita yang salah. Ini ada yang enggak benar ini. Kok Quran enggak berfungsi? Allah menjelaskan dari awal surat Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi hudanil muttaqin. Diletakkan ayat-ayat pertama pada surat Al-Baqarah yang selalu kita baca setelah Al-Fatihah, betul? Diingatkan. Kita masuk Ramadan, kita baca Al-Fatihah, kita baca Al-Baqarah, kita baca ayat-ayat pertamanya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudanil muttaqin. Itu Quran, tak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk buat orang yang bertakwa. Quran bisa menjadi petunjuk buat orang yang bertakwa. Petunjuk, sesuatu jadi petunjuk kalau dibaca. Berarti kalau dibaca, dipahami, kita mengerti. Cuma orang yang bertakwa yang akan paham ini. Dia pelajari perlahan 10 ayat dia pahami, 10 ayat dia pahami. Hawadah hidayah, petunjuk yang dekat, kemudahan yang dekat. Yang Allah janjikan kemudian pada manusia, sehingga kalau sampai dikatakan dalam satu hadis bahwa khufatil jannah bil makari, sorga yang kalian idam-idamkan itu selalu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak nikmat atau yang dibenci, wa khufatin nar bi syahwa, lain dengan neraka, neraka dihiasi dengan syahwat, pahami dengan ilmu. Bukan berarti kita paksakan diri kita untuk bisa membenci sesuatu sehingga kita masuk surga. Kadang-kadang orang suka menerjemahkan letter luck. Ya, saya sering menasihatkan diri saya pribadi mengatakan bahwa betapa banyak Islam berikan kemudahan buat orang yang puasa. Karena puasa ini yuridullah bikumul yusra wala yuridullah bikumul. Allah menginginkan kemudahan bukan kesulitan, tapi kok orang merasa sulit. Padahal semuanya mudah, diberikan kemudahan Ramadan, semuanya mudah. Enggak ada yang sulit. Sampai kalau antum mampu puasa, antum gak mampu bayar nanti. Kemudahan. Cuma kadang-kadang kita gak memahami kemudahan ini. Mengatakan bahwa seakan-akan Ramadan sesuatu siksaan. Padahal kalau dia mau jujur ya, orang puasa itu fisik lebih nyaman ketimbang tidak puasa. Yang tadinya gampang masuk angin, kalau pas puasa kayaknya lebih nyaman. Bukan berarti tegak hadis yang mengatakan sumutatihu, berpuasalah insya yang kau sehat. Lah, tidak kesana larinya. Cuma diperjelas bahwa dengan Ramadan semuanya mudah. Diberikan sekian macam kemudahan. Allah menginginkan kemudahan. Tidak ada yang sulit di bulan Ramadan. Kalau sifatnya iman, karena yang dipanggil orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti diwajibkan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Sehingga yang terpanggil dengan kalimat ya wa yunadil munadi ya baghiyal khair akbil wa ya baghiyas sarri aksir, wahai orang yang suka dengan kebaikan, sempurnakan kebaikan, terima kebaikan, Ramadan semuanya baik. Wahai orang yang suka berbuat maksiat, kurangi. Mumpung Ramadan. Karena di luar Ramadan sulit. Kayak kita kajian seperti ini di luar Ramadan sulit. Ada selembar dua lembar. Kalau Ramadan, masya Allah. Tapi ini kan amsal mutlak, bahwa seperti orang mengecas baterai untuk 11 bulan ke depan. Bukan berarti penuh sekarang 11 bulan sepi, udah latihan kemarin. Lah, cuma contoh mulia bahwa ternyata kita butuh agama. Hidup ini tanpa agama lost control kita. Islam itu kemudahan buat manusia. Kalau sampai orang merasa sulit dengan agama, bahaya. Ya, merujuk pada hadis yang pertama yang disampaikan tadi bahwa illa walahu dzambun ya'taduhu. Al-baina ba'da al-baina al-zambun wa mukimun alaih la yufariku hatta yufariku dunia. Orang yang tidak mengkritisi imannya walaupun dia mengaku beriman, seperti ayat yang mengatakan wa minan nasi mayakulu amana billahi wa bil yawmil akhir wa mahum bimu'minin. Allah katakan tidak, mereka enggak beriman walaupun mereka katakan mereka beriman. Kenapa? Karena imannya dipertanyakan. Harusnya mengkritisi iman. Mulai kita kritisi ibadah yang kita lakukan, karena iman yang dimaksud adalah sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita. Mulai kita kritisi. Islam ini agama yang selalu dihiasi dengan sesuatu yang tidak benar. Ada tradisi-tradisi menjelang Ramadan, kan kita lihat kemarin bagaimana Ramadan, ya, Ramadan dihiasi dengan hal-hal yang gak pernah diajarkan. Gak Ramadan saja, ritual pernikahan. Nikah ini kan satu hal yang mulia, tapi dihiasi dengan dangduta, ikhtilat lah, macam-macam. Padahal itu semua kemuliaan. Itu banyak sekali di kita. Sekian banyak kewajiban dihiasi dengan keburukan-keburukan. Subhanallah. Haji baik, haji wajib buat yang mampu. Tapi berapa banyak orang yang mau berangkat haji berbuat yang tidak-tidak. Sampai mau ke pondok gede pakai diajanin, betul? Oh, macam-macam di kita. Ajan buat ke pondok gede, ruahu siapa nih? Tapi di kita ada keanehan-keanehan yang dipertentangkan. Zakat, ya, zakat dengan model-modelnya kita lihat. Padahal zakat ini mudah sekali. Satu haul sampai nisab, khalas. Kalau tidak satu haul, jangan dipotong-potong, sudah pakai aja dulu gaji. Ada sisanya setahun, ya keluarkan 2,5%. Enggak, ya sudah. Tidak ada kewajiban. Jangan dipaksakan. Karena semua terikat dengan waktunya. Zakat, kemudian sholat, haji kita, puasa kita, semua sama. Semuanya kemudahan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridullah bikumul yusra. Al-fayna ba'dal fayna al-zamun wa mukimun alim la yufariku hatta yufariku dunia. Wa innal mu'mina khuliqa muftanan. Tapi orang yang mengkritisi imannya, walaupun hidupnya tercipta dengan ujian, khuliqa muftanan, tawaban, dia gampang tobat. Orang yang imannya bagus diuji sama dengan orang yang imannya enggak bagus, banyak yang enggak kuat juga. Tapi bedanya, kalau iman dikritisi, dia berbuat maksiat, gampang istighfar. Antum merasakanlah, setiap hari antum berperang dengan batin, ya, mengamalkan perbuatan yang bertentangan dengan hati. Tapi kalau antum perdalam agama, istighfar antum akan diterima oleh Allah. Kenapa? Mungkin adanya ikatan sesuatu yang belum bisa ditinggalkan dan lain sebagainya. Tapi istighfar tidak putus. Tapi orang yang tenang-tenang saja berbuat maksiat, hati-hati. Tanda iman itu ketika dia takut dengan yang namanya dosa. Kenapa? Karena semua dosa, wa iyyakum bil kadzib, fa innal kadzib yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Semua yang durhaka itu mengarah kepada neraka. Enggak ada, jangan kita anggap biasa itu dosa. Dosa dosa. Maka di Islam dikatakan wa'ad bi sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasanin. Wahai manusia pembuat dosa, barengi dosamu, barengi maksiatmu dengan perbuatan baik. Bukan mengkolaborasi. Ini banyak orang menerjemahkan ini dosa apa salat maksiat bukan begitu ya, tapi maksiat istighfar itu yang terbaik. Bukan mengadon antara maksiat dengan perbuatan baik. Ah, ini talbisul haqq bil batil. Maka dikatakan innal mu'mina khuliqa muftanan. Orang yang al-mu'min, yang imannya jelas pakai alif lam, innal mu'mina khuliqa muftanan, tercipta itu untuk diuji. Dunia ini medan ujian. Maka di dunia jangan sombong. Jangan membuat kita lebih dari orang lain. Lah, semua sifatnya titipan. Yang kau rasakan sekarang, mungkin besok kau tinggalkan, atau dia yang meninggalkanmu. Jangan terlena dengan dunia yang terlaknat ini. Jalani dunia, banyak beristighfar. Bukankah kesulitan bisa selesai dengan istighfar? Ini yang diajarkan oleh Dzunnun, Nabi Yunus alaihissalam. Seberapa besar kesulitan yang beliau rasakan. Di tiga kegelapan, gelapnya malam, gelapnya samudra, gelapnya perut ikan. Tapi Allah keluarkan dari tiga masalah yang berat ini, karena dia banyak beristighfar mengatakan, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi saja mengatakan, inni kuntu minaz zalimin. Aku tergolong orang yang zalim, orang yang berbuat maksiat, ya Allah. Nabi, kenapa kita enggak bersimpuh di hadapan Allah menangis? Ramadan ada Lailatul Qadar, betul? 10 malam terakhir yang mustajab doa. Kalau kau berdoa ketika Lailatul Qadar seperti berdoa 83 tahun. Oh, betapa banyak dia punya kawan-kawan yang men-setting cutinya ini untuk Lailatul Qadar. Karena dia rasakan kalau dia enggak setting seperti ini, Ustaz, ya Allah, saya enggak bakal bisa merasakan iktikaf. Saya mungkin sudah banyak berbuat maksiat, bahkan saya tergolong orang-orang yang tersenyum memenuhi pasar-pasar di akhir-akhir Ramadan. Maka saya coba setting waktu saya ini bagaimana caranya. Ada yang lebih lagi, dan saya kumpulkan sedikit-sedikit uang ini, Ustaz, yang saya inginkan, saya ingin iktikaf di Masjidil Haram. Subhanallah. Mumpung masih muda, harta ada, fisik kuat, kenapa kau tunda untuk pergi ke Masjidil Haram? Menangislah di sana. Mengadulah di hadapan Ka'bah kepada Allah. Menyesali dosa-dosamu yang telah lampau. Bukankah salah satu bentuk sukses di dunia ini wabki ala khati'atun, menangisi dosamu. Kalau bicara dosa, semua manusia berbuat dosa. Tidak ada manusia yang suci. Semua berbuat dosa. Bahkan sahabat Umar ibn Khattab pun kalau ingat mengubur anak perempuannya hidup-hidup, demi Allah menangis dia. Ada di antara kita mengubur anaknya hidup-hidup? Lah, enggak sebesar dosa Umar ibn Khattab. Tapi sesalan Umar itu membuat Allah membuatkan istana terbuat dari emas di surga. Umarnya masih hidup, istana sudah menanti di surga. Subhanallah. Akhi, akhwati fillah, ya, Bapak Ibu sekalian, Allah muliakan dunia dan akhirat, demi Allah, ya. Kalau sampai hadis mengatakan surga, surga yang kalian inginkan digelingkan sesuatu yang kalian benci, sifatnya kasat dunia. Ya. Tetapi lihat faedahnya. Kalau memang itu perintah Allah dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seberat apapun pahami, adaptasikan dirimu untuk mengamalkan. Karena di Islam ini agama butuh kebiasaan. Kalau dibiasakan bangun pagi, enteng. Kalau dibiasakan puasa sunnah Ramadan, enteng. Kalau dibiasakan memang baca Quran setiap hari dalam sholat, maka baca Quran yang akan pun enteng. Kalau setiap hari mudah untuk mencium tangan orang tua, kesalahannya pun mudah. Atau adik mencium tangan kakaknya, atau kakak merangkul adiknya, menjadi hal yang biasa. Agama cuma butuh kebiasaan. Sehingga sorga ini mudah, kalau kau biasakan mudah. Tapi sorga bisa menjadi sesuatu yang sulit, kalau kau rasakan sulit. Subhanallah. Semoga Allah mudahkan kita untuk menggapai keinginan sorga yang dijauhkan dari neraka. Wallahu a'lam bishawab. Kita coba jawab pertanyaan ini. berpahalakah orang yang beribadah dengan ikhlas? Akan tetapi ibadah tersebut tidak pernah dicontohkan, disyariatkan oleh Allah. Ini kalau bicara ibadah ya, ikhlas saja tidak cukup ya, tanpa ada contoh Rasul. Karena yang suka ikut kajian akan tahu bahwa syarat ibadah itu, rukun ibadah itu dua, ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin bahwa orang yang memotong kepala kebo untuk ngasih ke Nyai Roro Kidul dia ikhlas. Biarin tahun ini saya aja kepala kebo urusan saya ikhlas. Tapi Nabi nggak mencontoh saya. Ternyata ibadah ikhlas saja tidak cukup tanpa contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kelihatannya dia khusus kan. Dia menangis setiap malam, dia sholat, dia kalau sholat menangis terus. Kenapa mak? Ya nggak tahu, mungkin dia paham atau tidak, saya nggak paham ya. Sholat apa? Sholat wajib. Dia kan di rumah terus, nggak pernah di masjid. Tapi dia ikhlas kan? Ya. Gimana? Lalu Nabi mengatakan afdhal sholatul mar'i fi baiti ila al-maktubah, sebaik-baik sholat seseorang itu di rumah kecuali yang wajib di masjid. Ini ada orang yang menangis sholat wajib di rumah, sementara nggak di masjid, ya nggak bisa. Jangan beragama dengan fenomena. Ini banyak di kita beragama dengan fenomena. Ini paling bahaya. Kadang bertentangan dengan ayat, fenomena mengiyakan. Kita tinggalkan ayat, kita iyakan fenomena. Wa iyadu billah wa na'udzubillah. Karena terkadang agama ini akal kita enggak bisa menerima, ya. Kadang-kadang akal orang-orang yang mungkin tidak saleh ini enggak gampang menerima. Tapi agama yang benar buat orang-orang yang saleh, akal akan menerima. Wallahu a'lam bishawab. Orang yang di rumah bisa tidak mendapat Lailatul Qadar? Ya bisa. Tidak ada syaratnya melihat Lailatul Qadar itu itikaf, tidak ada. Tapi memang kemungkinan besar untuk mulia adalah itikaf. Itu yang dicontohkan. Tapi bukan berarti lantas antum yang itikaf pas udah selesai besok Idul Fitri kayak paling gagah satu gang. Kenapa itu itikaf kita kemarin? Ini 10 nih calon surga, ente enggak. Ada loh yang begitu loh. Pulang haji ke paling suci satu kampung, ada. Habis sholat Jumat ke paling benar, ada. Ini kesalahan yang paling fatal. Saya sering tekankan betapa banyak orang yang merasa menjadi wakil Islam, ini yang paling bahaya. Ketika dia mengatakan, lihatlah Islam dariku. Masa iya, kenapa? Itikaf kemarin, nanti enggak kan? Ada doang sholat, nanti enggak. Nah, begitu ya. Istri-istri Nabi itu tidak ada yang beritikaf. Tapi ketika Nabi wafat, ya, mereka beritikaf di masjid. Karena itikaf hukumnya sunnah, say. Ada kewajiban yang lebih wajib dari itikaf. Tapi memuliakan Ramadan dengan itikaf adalah bagus. Bahkan itu dianjurkan. Maka tadi setting waktu kita setahun ini buat menggapai 10 hari terakhir. Insyaallah. Apakah Nabi waktu sholat terawih selalu membaca sholawat ketika akan mulai sholat? Lah, ini dibuat-buat oleh Bani Ubaid Al-Qodah itu. Abad ketiga Hijriah itu manusia-manusia aneh yang membuat satu amalan yang Nabi enggak contohkan. Tapi mereka katakan baik. Ketika Imam Malik menegaskan bahwa man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Orang yang membuat sesuatu yang baru dalam agama, berarti dia telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Dengan tegas mereka mengatakan biarin. Walaupun Nabi enggak perbuat, sahabat enggak melakukan, ya kita melakukan kan baik. Berarti kan kita lebih baik dari Nabi, kan? Biarin tak, Nabi kita. Buat apa wujud Rasul diutus kecuali memberikan contoh, sahih? Maka Nabi mengatakan man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang suka berdusta mengatasnamakan itu, kata Rasulullah, suruh ambil bangku duduk di neraka. Allahu Akbar. Hati-hati. Ibadah orang munafik itu Allah mengatakan bimakanu yakdzibun. Kalau anggap seluruh ibadahnya orang munafik itu dustanya. Maka Nabi mengatakan rubbas sha'im kam min sha'imin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal athas. Hati-hati ini. Berapa banyak orang yang puasa yang didapat cuma haus dan lapar. Sebab apa? Menghiasi puasa dengan perbuatan bid'ah. Menggabung-gabungkan mau Ramadan maaf-maafan, mau Ramadan ziarah kubur, adon ini mesti ah. Kalau kita bilangin maaf-maafan enggak boleh, ziarah kubur enggak boleh. Semua aja enggak boleh, gitu kan? Ya Allah, siapa yang bilang maaf-maafan tidak boleh? Bahkan Islam anjurkan untuk saling meminta maaf. Tetapi Islam tidak pernah mencontohkan meminta maaf identik sama Ramadan. Siapa yang bilang ziarah kubur tidak boleh? Bahkan syariat mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang berziarahlah. Ada perintah ziarah kubur, tapi Islam tidak mencontohkan ziarah kubur identik sama Ramadan. Itu yang perlu dipahami. Jadi jangan dianggap bahwa Islam melarang. Tidak. Islam tetap menegakkan syariat. Sampai kapan syariat ini? Sampai kiamat. Sampai kiamat. Saling meminta maaf. Bahkan ada hadis yang mengatakan tuftahu abwabul jannah yaumal isnin wa yaumal khamis. Dibuka pintu sorga Senin dan Kamis. Yughfaru lirajulin la yusriku billahi syai'an. Allah ampunkan orang yang minta ampun asal enggak berbuat syirik. Illam ro'an. Kecuali yang Allah tidak ampunkan, yang Allah enggak angkat doanya ke langit, illam ro'an kanat bainahu wa bainahi syakhna. Orang yang antar saudaranya bermusuhan. Berarti ada anjuran minta maaf, betul? Tapi enggak mengidentikan dengan Ramadan. Ini kan yang lucu, ini banyak orang yang baru kenal minta maaf. Maaf ya, mau Ramadan, kan baru kenal. Ya maaf aja pokoknya. Jadi kadang-kadang banyak hal-hal yang aneh. Padahal minta maaf. Islam anjurkan kok minta maaf. Ya, kalau memang kita punya salah, makanya dosa jangan dikira-kira. Ini banyak orang dosa. Ya kan kita enggak pernah tahu kan kita punya dosa apa enggak. Berarti enggak ada. Khalas. Apa ya? Enggak boleh kita mengatakan, ya nanti minta maaf aja kali aja punya dosa yang kita enggak tahu. Berarti bukan dosa, kita enggak tahu. Jadi selesai urusannya. Masya Allah. Ya, seperti perempuan yang berkhilaf, ada yang mengatakan katanya kalau perempuan paket hamil, hamil menyusui itu cukup bayar fidyah saja. Tidak perlu bayar puasa. Sekarang orang menyusui haid tidak? Orang menyusui haid tidak? Haid. Kalau dalam menyusui dia haid, tentu kan dia tidak puasa seperti orang menyusui juga kan? Nah, ketika dia menyusui tanpa haid itu bayar fidyah. Tapi ketika dia menyusui dia haid, ya bayar puasa, betul? Ini kadang-kadang orang enggak paham sana. Pokoknya fidyah aja semua tak biar haid ya. Lah. Haid bayar puasa enak aja itu. Ini sudah taklid, ini enggak diperbolehkan Allah Musta'an. Bukankah setan ini terbelenggu terikat ketika bulan Ramadan? Tapi kenapa? Udah tadi ya. Masyaallah. Enggak keikat kali tadi. Keikat kebelenggu. Ya kenapa setan kebelenggu? Insyaallah kebelenggu setan. Yang enggak keikat itu setan dari golongan manusia. Saya suka katakan setan itu dua golongan, jin dan manusia. Bentuknya beda, sifatnya sama. Bentuknya beda, manusia sama jin, sifatnya sama, bikin was-was. Makanya kalau suami bikin was-was istri, istri bikin pegel suami, anak bikin pegel orang tua, kesetanan namanya. Iya betul, kesetanan. Tapi tidak sahih hadis yang disebarkan melalui SMS yang kemarin-kemarin itu. Jibril berdoa. Itu hadis la asla lahu. Dr. Ar-Rabi menasihatkan jangan percayakan agama dengan internet. Jangan percayakan agama dengan SMS dan lain sebagainya. Percayakan agama kepada qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Makanya kalau SMS itu enggak jelas hadis riwayat sanadnya jangan percaya. Ini banyak orang pemalsu hadis beragama dengan perasaan. Mengidentikan Ramadan dengan maaf-maafan. Padahal minta maaf disyariatkan walaupun enggak terikat dengan Ramadan. Wallahu a'lam. Manusia sudah ditentukan dari awal mati masuk surga atau neraka. Lalu amal dari orang yang semasa hidupnya dilakukan ketika dia ditakdirkan masuk neraka, jadi tidak berguna lagi. Lah, ini pun ditanya ke Rasulullah ketika berbicara mengenai takdir. Apa kata Nabi? If'alu, lakukan saja. Wa kullun muyassar. Sudah, sekarang tugas kamu ini lakukan kebaikan, semua akan dimudahkan. Jadi bukan dikira-kira kalau kita bakal masuk neraka buat apa berbuat baik. Kalau kita bakal masuk surga, ya buat apa kita takut berbuat dosa? Lain sama nabimu, ya, hingga bengkak kakinya. Ketika ditanya buat apa kau sholat sampai bengkak kakimu ya Muhammad, bukankah surga telah menantimu? Kau maksum, terhapus dosamu yang lampau dan yang akan datang. Apa kata Rasulullah? Tidak bolehkah aku bersyukur karena itu? Makanya kalau orang yang beragama dengan hadis indah sekali. Tapi kalau enggak beragama dengan hadis bingung dia. Ya kalau bakal neraka, emang itu tentu neraka. Belum tahu kan Zaid? Emang kamu sudah tahu bakal masuk surga? Ya belum tahu. Ya sudah if'ali. Lakukan. Wakulun muyasar. Lakukan. Neraka surga ciptaan Allah. Bahkan Allah dengan tegas mengatakan, walau syi'na la'atayna kula nafsin hudaha. Kalau aku mau, kata Allah, aku bisa bikin semua dapat hidayah. Ayat ya. Walau syi'na la'atayna kula nafsin hudaha. Kalau aku mau, aku bisa berikan hidayah. Semuanya Islam. Semuanya ngerti agama. Udah kajian libur. Dan berpaham semuanya. Ustaz belajar di rumah. Tapi Allah mengatakan, walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain. Tetapi aku telah berjanji, kata Allah, ku penuhi neraka dengan jin dan manusia. Dititipkan akal buat mereka. Tercipta untuk beribadah. Kalau tidak beribadah, neraka. Ya Allah, wa na'udzubillah. Apakah lafaz akad nikah harus berbahasa Arab? Bolehkah dibaca ditulis dengan seharusnya? Yang mau kawin kali ini ya. Mohon penjelasan tentang turunnya Al-Quran tanggal 17 malam. Aywa, nikah sama 17 malam itu gak nyambung. Yang pertama, nikah itu paling mudah. Saya suka sering ngomel sama penghulu. Penghulu kadang-kadang suka bikin susah orang mau kawin, Masya Allah. Orang mau kawin dikagetin jadi begini. Di Islam itu kalau nikah itu mudah. Bahkan Umar itu menikahi orang anak itu mengatakan, saya nikahkan kamu dengan anak saya. Saya terima sah. Sambil jalan. Kita sampai salam, saya terima nikah. Ulang. Akhirnya gak jadi nikah, minum safran dulu. Jangan, tolong permudah manusia. Ya kemarin saya di Bukit Tinggi, Mbak Tari menyaksikan pernikahan. Itu sampai grogi itu anak sampai. Ya Allah, Ustaz, gimana saja enggak nikah saya gara-gara begini. Pak, dia mengatakan saya terima sah, sudah. Disaksikan sekali. Ini kadang-kadang kita suka mempersulit. Ini yang paling bahaya sekali, ya. Orang beragama dipersulit enggak boleh. Sama dengan Lailatul Qadar, yang nanya ini lihat surat Al-Baqarah ayat 185 yang mengatakan bahwa syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan Qur'an diturunkan. Tapi tak ada satupun ayat dan hadis yang sahih yang mengatakan 17 Ramadan Qur'an turun. Karena Qur'an yang bawa Jibril kan? Iya, Jibril turunnya kapan? 10 hari terakhir betul? 21, 23, 25, 27, 29. Islam aja nawarin 5 malam. Tidak ada yang bilang 17 Ramadan sahih. Sehingga bukan hal yang penting menetapkan tanggal yang dimaksud itu gitu loh. Jadi sudahlah jangan dibuat-buat. Antum pelajari sejarah Islam abad ketiga Hijriah dari Bani Ubaid Al-Khaldad akan menemukan orang yang pertama kali mengadakan ritual ini. Seorang kelompok khilafah Fatimiyun yang mengkutuskan mengaku keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasul belum tentu mengakui mereka. Ya, karena banyak sekali kekeliruan kalau antum pelajari banyak sekali. Antum belajar hadis antum akan tahu. Ya. Mereka mengatasnamakan Habsyi, ya, Al-Habsyi, ya, ini turunan Rasul. Padahal ada hadis yang mengatakan wa in ta'ammaru alaikum abdan habasyian. Budak Habsyi. Berkaitan dengan hadis dan lain sebagainya. Ini perlu dipahami dengan ilmu. Padahal di Islam bukan masalah turunan Nabi atau bukan itu permasalahannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu yang paling penting, yang paling bertakwa. Siapapun dia, la farqa baina arabin wa ajamin illa bitaqwa. Enggak ada beda antara orang Arab dengan orang biasa kecuali takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Indahnya umat Muhammad enggak dilihat bangsa apa gitu. Mau putih, hitam, sipit, belok, pendek, gemuk, kurus, enggak ngaruh. Yang penting ibadah. Buat apa keren, tampang, ganteng, muka cantik, indah dipandang mata, elok lah dilihatnya. Demi Allah, tapi ikro satu enggak beres-beres. Enggak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Bagaimana tuntunan terawih menyangkut jumlah rakaat 11, 23 dan adakah hukum imsakiyah? Masalah jumlah terawih ini berkhilaf ulama ya. Sehingga diberikan rumus sama ulama, yang penting yang ada dalil. Kalau antum menemukan dalil 8 rakaat dengan 3 witir atau 10 rakaat dengan 3 witir ya, lakukan, ada dalilnya. Atau mungkin yang mengerjakan 2-3 berikan dalil, begitu saja. Jangan dibikin pusing. Anda menemukan 11, lakukan yang enteng 11. Lakukan. Nih, nanti 2-2-2-3 atau 2-2-2-2-1 atau 4-4-3 atau 4-4-2-1 kan ributnya gitu kan. Aduh. Masing-masing ada dalilnya, kayak kalau dalilnya terjadi sudah, gitu aja. jangan dibikin ini penyakit rutin tahunan biasa kayak begini. Sama imsak, itu surat Al-Baqarah ayat 187 mengatakan bahwa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytul aswad minal fajar. Makan minumlah kalian sampai jelas benang putih benang hitam waktu fajar. Ya, ada imsak enggak? Lah, hadis pun mengatakan kulu wasrobu hatta tasma' adana ummi maktum. Makan minumlah kalian sampai dengar azannya Ummi Maktum. Siapa Ummi Maktum? Sahabat Nabi yang buta, yang tidak pernah melihat matahari terbit kecuali dibisikin. Udah terbit, ajar. Karena buta memang. Amaya tasalun, apa sawatawala itu Ummi Maktum. Memang buta, berarti makan minum sampai terbit matahari, sampai azan berkumandang. Karena diidentikan terbit dengan azan, itu yang dimaksud ya. Allah musta'an. Jadi tidak ada. Terus sikap kita imsak bagaimana Ustaz? Itu ijtihad ulama. Ya, ijtihad ulama. Ulama ini berpendapat boleh dipakai boleh tidak gitu. Karena ulama melihat kayak Facebook ya. Di mana di Madura haram. Di Saudi di Madinah enggak haram. Kenapa? Karena di Madura sana sebab Facebook itu perceraian meningkat. Maka diharapkan sama ulama, itu tugas ulama boleh. Ya, tapi di negeri sana tidak, kenapa? Karena mereka memanfaatkan Facebook ini buat dialog dengan ulama. Silakan. Silakan saja, bagus sekali ya. Sama imsak tadi, karena manusia berarti enggak ada imsak. Patokannya azan. Azan berarti apa? La ilaha illallah. Karena sifat manusia loh, innal insana li rabbihi lakanut, ingkar manusia itu. Ngehel manusia itu. Makanya ulama bilang ada imsak udah. Al-waqt lil masyik, artinya waktu yang sudah masuk imsak. Ini soalnya modelnya jelas kita. Kalau ada yang dengar kita bilang imsak, masih pengen nyenggol kuah sate aja. Surat saat imsak, apakah memang harus berhenti makan dan minum? Enggak. Nah, ada. Bahkan sahur Nabi itu kata Anas bin Malik itu takriban bi khamsina ayah. Waktu sahur Nabi itu kalau mau tahu seperti 50 ayat dibaca menjelang subuh. Coba antum baca 50 ayat berapa menit? 15 menit paling menjelang subuh. Berarti imsak itu waktu yang layak untuk makan sebenarnya. Oh, kalau kita ya 50 ayat ya sejam. Enggak ukuran ente, ukuran orang yang biasa ngaji ya. Apa maksud Allah punya wajah? Ya Allah punya wajah, enggak usah dibayangin. Sudah, Allah punya wajah. Enggak perlu kita tamsilkan ya, ta'rif dan ta'atilkan, enggak perlu, udah wajah Allah. Kenapa? Karena Allah laisa kamitsli syai. Allah enggak serupa dengan kalian. Karena identik, aku punya kuping, punya Allah punya kuping. Allah juga punya hidung. Berapa gede kuping Allah? Enggak boleh kita begitu. Karena enggak bakal sama. Jangankan antara makhluk dengan Allah, makhluk dengan makhluk saja kupingnya bisa beda. Betul? Antum lihat kuping teman antum, lihat kuping antum, tahu enggak? Beda sama. Ya, kuping kita dengan kuping kambing beda sama makhluk, betul? Apalagi sama Allah, maka enggak akan pernah sama. Laisa kamitsli syai'. Cara memahami Quran, apakah cukup dengan baca tafsir atau ikut kajian? Ya sudah cukup. Baca tafsir ikut kajian dia cukup, sudah memang begitu. Baca tafsir saja enggak kajian salah ya. Kajian yang benar ya, bertanya murojaah mulajamah. Wallahu musta'an, pahami bahasa Arab. Apakah maksud dunia ini terlaknat? Karena dunia ini Rasul katakan terlaknat, acap kali membuat manusia terlena kecuali orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhiku amwalakum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta dan anakmu membuat engkau lalai. Kalau yang terlalaikan rugi. Dan itulah yang dikatakan terlalaikan dan terlaknat oleh dunia. Ya, dunia ini terlaknat. Rasulullah seperti itu. Allah Alam Suhaib. Insya Allah mudah-mudahan yang disampaikan berfaedah. Saya minta maaf. Mudah-mudahan berfaedah buat diri saya dan teman-teman sekalian. Dan insya Allah nanti kita ketemu yang akan datang di kehidupan yang lain dengan video yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Kita tutup dengan fadhil majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.